rasa cinta, sehingga ada rasa sayang. Beta pun hati ini parnona. Lama katong jalani, saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Sionona, beta sing bisa cinta parale. Sungguh sayang beta mati rasa nona. Cinta yang beta kasih cuma pelarian semata. Sing bisa hilang rasa cinta yang dulu tetap masih ada. Sing bisa kasih sama parsenona, biar waktu yang bicara. Oh, oh, oh, Sionona, beta mati rasa. Sing ada rasa cinta, kasih sayang par ale. Sionona, beta mati rasa. Sing ada rasa cinta, sayang. Beta pun hati ini parnona. Lama katong jalani, saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Sionona, beta sing bisa